berduri buah durian masing enak si kue putu enggak enak punya bini biduan malam minggu ditinggal melulu atudung aturan asyik lagi-lagi undangan gengsot katanya gak taunya dia senang gue yang sewot. Siapa suruh kawin sama biduan? Jadi biduan juga yang penting jalan yang bener, iya gak? Gue manggil ikan tongkol di pasar ikan, ikan ditangkep masuk ke jale. Hati dongkol punya bini biduan, kalau lagi nyanyi dia suka main mate. Atudu bisa berabe kecantol gue yang garu-garu kepale. Siapa yang saleh? Gue sih gak ngape-ngape dia aja. Burung celepuk si burung malam gak nyakap burung. Kukunya tajam Binaria lagi langsung syuting film, emang lagi bikin film di sono. Ya, sangke deh, sangke.